Heber bindu 10 sada. Rekini teken ertina, te nandangi kai siarapkan kita, te karena silarida. Rekiteken kini tekena, kalak sinuria ipujikan di bata. Rekiteken te mandi bata kam, maka siangka kerina sinasalit di bata jadi kenca arah katana, kerina si teridah jadi kena iba sila teridah nari. Rekiteken kini teken abil mandi bata, makai persembahkan na mandi bata persembahan si ulin, asangkan persembahan kain. Perbahan ia te, dat pujin ia ibas di bata nari, maka ia kalak bujur. Sabam, ia loken di bata persembahan na. Rekiteken te, maka ngerana denga ia genduari, amin napi ia ngomate. Rekiteken kini teken enoh mandi bata, maka laya mate. Tapi ia yang katku di bata, jana ise pelang asyum jumpai ia, sabab ia ngoyangkat di bata. Ibas pustaka si badia, lit tersurat, maka ope denga enoh iangkat ngo leben ibahan nasi sentudu ras praten di bata. Ise pelanga sub ndalan ken si sentudu ras praten di bata, adilakin erkini teken. Sabab krina si rehendahi di bata, arus te, maka di bata lit, dingin ibre kena upah man kalak sindarami ia. Rekiteken te nuah man di bata, maka ibegina kata pertengen ibas di bata nari, kerana sinandangi reh sila idahna. Ikut kena kata di bata, jenari ibahanna sada perahu sidungna nelamatkan ia ras keluargana. Rekiteken sie doni isalahkan, jana nuah ikatakan di bata benar rekiteken kini tekena. Rekiteken te Abraham man di bata, maka asum di bata erdilo man bana, patuh ia, berkat ia ku negeri si ipadan kendibata manbana. Itading kena negerina, lai teh na ku jaya lawas. Rekiteken te mandibata, maka ia ngit lajang ibas negeri si enggo ipadan kendibata manbana. Ia ringan ibas kemah, bali ras Isa, ras Jakub, singalokun padan si seri, ibas dibata nari. Sabab Abraham nimai kuta si enggo irencanakan, dingin ipan teki dibata, ema kuta sinteguh palasna. Rekiteken te sahara mandi bata, maka banci mupus, aminna pe iang go metua. Te ia, maka isihkan di bata, kasih enggo ipadan kena. Aminna pe paksa enai, Abraham tempat-tempang go mate, tapi iba si sekala enda nari, reh kesusur sinterem, bagi bintang ilangit dingin kersi itepi lawit, sila terbeligai. Kerina kala enda, mate ibas kini teken. Kai si ipadan kendi bata, laya lo kena. Tapi idah-dah nari, ngo idah nasie, emaka meriah yakapna. Terang-terang yakuina maka ia kalak perlajang, dingin kesilang idonienda. Kalak singa kui si e terang, icidah kena, maka ia narami negeri, si jadi negeri najine. Lanaya tena terdah nandangi negeri nasimbarenda, si enggo itading kena. Adi tedah kina tena, banci dengan ngemindai ia mulihkan kuje. Tapi tedah na tena negeri si terulin, ema negeri si isurga. Ema sababna, maka lame la dibata, jadi dibata kalandai. Sabab enggo isikap kena sadakuta, man kalenda kerina. Erkiteken te Abraham man dibata, maka ipersembah kena anak-anak Isa, asum ia iuji dibata. Man Abraham meibahan dibata padan e, tapi amin bagi gia, ngin nge-Abraham persembahkan anak-anak si tonggal e. Nggo ikatakan di bataman Abraham. Arah Isa me iteruskan kesusuran lu. Te Abraham, maka dibatar kuasa pekeke Isa iba si matenari. Janah banci ikatakan, maka iba si matenari meyalokan Abraham si Isa. Erkiteken te Isa man dibata, maka arpadan ia mereken pasu-pasu man Jakub ras Esau. Karena kegeluhun kala enda denggo. Erkiteken te Jakub mandi bata me, maka ipasu-pasuna anak Yusuf sada-sadai, ope denga ia mate, alo erciken-ciken isembah nadi bata. Erkiteken te Yusuf mandi bata, maka ngerana ia mu'na mate, karena perberkat kala Israel i tanah Mesir nari, bagepe karena kasih arus ibahan nandangi tulan-tulanna. Erkiteken te orang tua Musa mandi bata, maka ibu nikena Musa seh umur 3 bulan. Idahna, maka anak e seh keljilena, layam biar ngelawan peraturan si ibahan raja. Rekite kente Musa mandibata, maka kenca ia melin, lana ianggit ikatakan anak putri Raja Mesir. Ulini yakap nangenanami kini seran ras bangsa dibata, asang kentabah kenti si ibas dosa. Igejapna, makan dawa organ ngenanami kini seran igombang-gombangi kalak guna Mesias asangken kerina arta-arta negeri Mesir, sabab ia ngenahan upah sirah pagin. Rekiteken te Musa mandibata, maka itading kena Mesir, alulam biar man pernembah raja. Layangin mulihkan tempat-tempat idah nadibata silatridah Rekiteken kini tekena ema, maka ia ngelitkan paskah, njana isuruh nakalak mirpirkan darah kupintun, gela anak sintua dilaki ibas jabu kala Israel, ola ibunuh malaikat kematian. Rekiteken te mandibata, maka bangsa Israel bancinge pari Laut Merah, tempat-tempat dalan ia arah daratan. Asum kalak Mesir erdalan ka arah itelan lau ia. Rekiteken te bangsa Israel mandibata, maka runtuh benteng kota Jericho, kencakala Israel erdalan engkelewati kota pituari dekahna. Rekiteken Rahab, diberusi dahin nandayakan dirina te mandibata me, maka la ia ikut ibunuh ras kalak sing lawan dibata, sabab ia lualona aludame mata-mata kalak Israel Perlu dengakin ku teruskan, lanaya ku sempat nurikan karena Gideon, Barak, Simson, Jepta, Daud ras Samuel, bagepe karena nabi-nabi. Rekiteken te kalak enda mandibata, maka iperangina negeri-negeri dingin menang ia, idalan kena kai persuruhan dibata, maka ia lo kena kai singgo ipadan kendibata, isompel na babah singa. Ini petina api si mejin pergarana, pulah ia ibas babah pedang nari, kote ia, tapi dungna jadi megegeh, megegeh ia ibas perang, italu kena serdadu-serdadu bangsa si Deban. Rekiteken te diburu-diburu mandibata me, maka ipekeke dibata keluargana ibasi matenari. Si Debanna langgin ngalokan kebebasan, tapi mate isiksa ia, gelang-geluh ia mulihi kubas kegeluhan si terulin. Lid isaling-saling dingin icambuk, lid pesi igariken dingin si ipenjarakan. Lid ibenteri alu batu, lid ikerit duaken kulana alu gaji, njanah lid kape ibunuh alu pedang. Perlajang ia, erdalan-dalan makeken uis ibas kulit biri-biri, entah ibas kulit kambing nari. Kala enda musil, iaya ayak dingin isiksa. Lanai metunggung doni enda inganna. Bagi kala si mengongsi ia ku gurun pasir, bagepe ku deleng-deleng. Cebuni ia ibas guha, bagepe ibas lubang. Mbelin kel kemenangan si idatken kala enda, erkiteken te ia mandibata. Amin bagi gia, langa boyalo kena kaisi enggo ipadan kendibata. Sabab lid sura-sura dibata si terulin manbanta. Dibata ar sura-sura, maka radukun kita ngencakala andai banci jadi serta.